Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah setelah sekian lama majelis ini istirahat, kita bisa bertemu kembali di majelis Ar-Raudhah pada malam hari ini dalam keadaan sehat wal afiah. Insyaallah yang sehat, awet sehatnya dan semakin sehat. Yang kurang sehat, hilang penyakitnya dan menjadi sehat selama-lamanya. Amin Allahumma. Amin. Saya ucapkan minal aidin wal faizin kullu am wa antum bi kullu am wa antum bi khair insyaallah minal maqbulin, mohon maaf lahir dan batin. Ini kan setelah tanggal 9 kemarin ini yang kita ketemu ngobrol-ngobrol santai. Insyaallah mulai Jumat ini dan seterusnya kita akan membahas tafsir surat-surat pendek. Tentunya sebelum bahas tafsir kita akan bahas dulu keutamaan membaca Al-Quran. Jadi biar kita semakin sregep, semakin semangat dan semakin cinta kepada Al-Quran. Sebetulnya kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah gak cinta Al-Quran itu aneh. Karena kalau kita lihat pondok pesantren tahfidz Quran terbanyak di dunia itu mungkin di Indonesia. Pondok pesantren tahfidz Quran terbanyak di dunia itu mungkin di Indonesia. Kalau yang lain kan mungkin pondok pesantren tahfidz itu anyar-anyaran baru-baru saja. Tapi kalau para kiai ahli tahlil, ahli maulid, ahli solawat itu selalu punya pesantren berdampingan dua. Satu pesantren kitab-kitab kuning, satu pesantren penghafal Al-Quran. Makanya turah-turah kiai yang hafal Al-Quran, turah-turah umat Islam di Indonesia yang hafal Al-Quran. Pernah tuh diliput di Solo ini ada bapak becak. Jadi sambil becak dia itu ngapalkan Al-Quran. Jadi sambil becak ngapalkan Al-Quran. Padahal kerjanya adalah mengayuh beca. Itu semangat ngapalkan Al-Quran. Nah, kinten-kinten saya sama jenengan ini beca atau enggak? Enggak beca. Tapi semangat ngapalkan Al-Qurannya kira-kira kalah atau enggak kalah? Kalah kan ya. Makanya insya Allah dengan kita duduk bersama bareng-bareng, semangat untuk membaca Al-Quran timbul. Kemudian semangat untuk menghafalkan Al-Quran itu pun semakin besar. Kalau kita belum bisa hafal, niati salah satu anak atau putu kita nanti ada yang hafal Al-Quran. Kenapa? Karena kalau ada orang hafal Al-Quran itu bisa ngasih syafaat kepada 10 anggota keluarganya. Jadi bapak ibunya ya insya Allah langsung dapat. Kakek neneknya dapat. Kakaknya, adiknya dapat. Kalau yang laki-laki ini mau cari istri yang hafal Al-Quran. Jenengan enggak hafal nanti kalau istrinya hafal Quran kan lumayan. Mosok istrinya tego enggak ngasih syafaat. Ya, 10 mosok dikasihkan orang lain. Tentunya nomor 1 yang dikasih setelah orang tua adalah suaminya sendiri. Yang penting semangat menghafalkan Al-Quran. Nah, biar kita punya semangat menghafalkan ya kita harus tahu manfaatnya baca Al-Quran dan manfaatnya menghafalkan Al-Quran. Gambarannya sederhana begini saja. Surat asli teks proklamasi itu kira-kira berharga atau sangat berharga? Sangat berharga. Kalau saya enggak salah, teks kemerdekaannya Amerika itu ditaruh di museum dengan pengamanan yang luar biasa. Mau nyentuh saja enggak bisa. Karena pengamanannya luar biasa. Lah Al-Qur'an kalamullah bukan teks proklamasi, bukan teks kemerdekaan. kalamullah, ucapannya Allah, dawuh pun Gusti. Itu oleh Allah diizinkan kita untuk melihatnya, diizinkan untuk membacanya, diizinkan untuk menghafalkannya. Lah ini biasa atau luar biasa? Luar biasa. Yang kaya boleh, yang miskin juga boleh. Rakyat biasa boleh, pejabat juga boleh. Tidak ada larangan. Satu saja syaratnya. Menyentuhnya harus dalam keadaan suci. Menyentuhnya harus dalam keadaan suci. Tidak bisa menyentuh Al-Quran ini. Tidak boleh menyentuh Al-Quran ini. Illal mutahharun. Kecuali orang yang suci. Itu maknanya banyak. Di antaranya. Mushaf. Seandainya ini mushaf. Ini kitab ya. Kitab kuning. Seandainya ini mushaf. Yang enggak punya wudu. Enggak boleh nyentuh. Seandainya ini mushaf. Yang lagi haid. Enggak boleh nyentuh. Yang lagi junub tidak boleh nyentuh. Lah enggak bolehnya ini enggak boleh makruh atau haram? Haram. Kalau sampai ada orang enggak punya wudu nekat nyentuh, maka dia berdosa. Orang yang haid nekat nyentuh, dia berdosa. Yang junub nekat nyentuh, dia berdosa. Sebagaimana mushafnya ini enggak boleh disentuh kecuali oleh orang yang suci dari hadas besar maupun hadas kecil, maka arti-arti tersembunyi Al-Qur'an, makna-makna Al-Qur'an, tafsir-tafsir Al-Qur'an tidak bisa diketahui kecuali oleh orang yang suci hatinya. Jadi kalau hatinya kotor ya enggak bisa ngerti itu tafsir yang betul bagaimana. Paling tahu terjemahannya. Terjemahannya tahu. Tapi tafsirnya apa? Gak ngerti. Syaratnya hatinya bersih. Lah alhamdulillah. Selain tafsir yang langsung dari Nabi Muhammad SAW. Ada tafsir dari sahabat. Ada tafsir dari ulama. Yang hatinya suci. Ditulis. Jadi kita bisa memahami Al-Quran lebih. Memahami Al-Quran lebih dalam. Berkat orang-orang yang soleh. Yang hatinya bersih. Sehingga kita-kita yang masih kotor ini. Ya dapat keuntungan yang besar. Keuntungannya apa? Nunut sucinya hati orang-orang yang suci, kita bisa memahami Al-Quran. Nah, sisa umur saya enggak tahu tinggal berapa, jenengan juga enggak tahu sisa umurnya tinggal berapa. Lah podo-podo enggak ngerti sisa umurnya berapa, yuk mumpung masih punya sisa, kita gunakan untuk mempelajari Al-Quran. Beb, kenapa kok temanya Majlis Ar-Raudhah sekarang bahas Al-Quran? Nah, kadang itu ada orang yang rodok nganyelke. Nganyelke bagaimana? Dikira para habaib dan para kiai itu enggak mudeng Al-Qur'an. Betul? Ya kan? Dikit-dikit suruh kembali pada Al-Qur'an. Kembali pada Al-Qur'an. Jadi dikira habib kiai itu enggak mudeng Al-Qur'an. Dikira enggak ngerti. Sehingga amalan-amalan yang diamalkan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang asli ini dikira cuman produk akal kiai atau produk akalnya habib, tidak ada landasan dari Al-Qur'an. Padahal kalau kita lihat penghafal Al-Qur'an terbanyak ya para kiai. Di Hadramaut ada pesantren, syarat masuknya pesantren hafal Al-Qur'an. Syarat masuk loh. Jadi bukan menghafalkan Al-Quran di pesantren itu bukan. Ini pondok pesantrennya Habib Umar bin Hafid di Darul Mustafa sana. Itu syaratnya masuk hafal Al-Quran. Gak hafal, hafal nose. Di samping itu apa? Hafal kitab Riyadhus Shalihin. Hafal kitab Riyadhus Shalihin. Jadi Riyadhus Shalihin itu gak cuma dibaca. Hafal. Nih Dr. Hermansyah, monggo. Jadi hafal kita Riyadhus Shalihin. Al-Qur'annya hafal, Riyadhus Shalihinnya hafal. Ini saya pas gerok kok dokternya datang gitu ya. Pas nih. Mangs kecakaken Pak Dokter. Senden-sendennya enak. Cukup jelas tadi. Jadi ulama-ulama kita Al-Qur'annya hafal, hadis juga hafal. Lah kitanya ini kok jangan kan hafal, maca niki cek keliru-keliru. Betul lah, betul. Kok jangankan bacanya, kadang huruf hijaiyah disodorkan, ini apa? Perahu bib. Jadi lihat huruf bak gitu ya, dikira ini perahu nih, atau huruf ya, kan bentuknya seperti perahu. Saya enggak ngerti ini apa. Kadang disuruh baca Al-Quran, dibukakan Al-Baqarah, Alif Lam Mim. Suruh baca begitu, dia enggak bacanya Alama. Bukan Alif Lam Mim tapi Alama. Enggak ngerti. Nah kenapa enggak ngerti? Kurang semangat untuk belajar. Kurang minat untuk belajar. Ini Dr. Hermansyah ini, sejak masuk Islam belasan atau puluhan tahun yang lalu, sampai hari ini hobinya belajar Al-Quran. Ngapalkan Al-Quran. Yang jadi anaknya enak. Sebab kalau ngaji sak lembar kayak satu sewu. Anak beliau ini kalau baca Al-Quran, mau baca satu lembar, dikasih duit 100 ribu. Itu cara didiknya begitu. Coba jenengan, berani praktek. Berani praktek gitu sama anaknya. Nah, sak lembar satu sewu. Mesti anaknya rajin ngaji semua. Kok jangankan anaknya, istri jenengan langsung melu, aku melu pak. Oh, sak lembar 100 ribu. Giliran satu jus 9 lembar, dapat 900 ribu. Kalau yang satu jusnya 10 lembar, dapat 1 juta. Kinten-kinten, ibu-ibu siap praktek gitu buat anak-anaknya? Bapak siap? Nah ini orang kalau udah cinta sama Al-Quran gitu, dia akan berupaya keluarganya senang Al-Quran. Anaknya senang Al-Quran. Yang di sekitarnya senang Al-Quran. Makanya mulai malam hari ini temanya Majlis Ar-Raudhah, temanya adalah Al-Quran. Itu pokoknya. Sebab tariqah alawiyah atau tariqah-tariqah yang lain, jalannya orang-orang soleh, itu dikatakan berjalan di atas Al-Quran dan Sunnah. Lah, mau paham Al-Quran, bacanya aja tidak kok paham. Mau dapat nurnya Al-Quran, lawang bacanya saja tidak banyak, kok akan paham. Lain dengan ulama-ulama terdahulu, Imam Syafi'i, tiap hari khatam Al-Quran. Tiap hari khatam Al-Quran. Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Imam Abu Hanifah itu beliau ketika meninggal dunia itu tempatnya sudah disiapkan. Jenengan udah siap-siap tempat untuk mati? Bu. Bapak. Pemirsa pendengar, udah pesan tempat mati belum? Malaikat, tolong saya dicabut di sini. Udah siap gitu belum? Belum. Kenapa enggak siap-siap? Pasti mati enggak? Lah kok enggak siap-siap? Nanti kalau dicabutnya di jalan terus bagaimana? Makanya pesan dulu. Imam Abu Hanifah itu pesan. Beliau nyiapkan satu tempat, di situ beliau minta, "Ya Allah, saya pengen meninggal di tempat ini." Di tempat itu beliau ngaji terus. Dipersiapkan nyambut malaikat Israel, tempat itu dingajeni terus. Sehingga ketika malaikat Israel itu datang menjemput ruh beliau, disebutkan di tempat itu sudah dihantamkan Al-Quran 5.000 kali. Ini saking cintanya sama Al-Quran. Jadi wafat itu tempatnya sudah dihantamkan 5.000 kali. Nah kalau tempat wafat kita nanti bagaimana ya? Ya moga-moga sing apik. Ya insya Allah yang baik. Husnul khotimah di tempat yang baik. Itu Imam Abu Hanifah. Kemudian kalau Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf. Kalau jenengan kenal Habib marganya As-Segaf. Habib Syekh itu As-Segaf, ya kan? Nah yang marganya As-Segaf ini punya kakek. Kakek yang pertama kali dapat julukan As-Segaf. Namanya Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf. Habib Abdurrahman ini amal Al-Qurannya sepele. Jenengan boleh tiru. Satu hari itu khatam cuma 8 kali. 4 di siang hari, 4 di malam hari. Berani nyaingi? Ini kok semua pada mendelik kenapa ini? Hah? Ini kan baru pembukaan ya. Majelis kita pertama ini. Insya Allah Jumat depan kita akan sambung lebih seru lagi. Ini kita baru ngomong tentang Al-Quran. Sambil kita ingat-ingat bagaimana orang-orang soleh terdahulu. Satu hari khatam Al-Quran 8 kali. 100 tahun yang lalu, kurang lebih 100-150 lah, 150 tahun yang lalu, di Yaman sana, di Hadramut, di negerinya Wali Songo ini, dengar Habib Abdurrahman Assegaf satu hari khatam 8 kali, 4 di siang hari, 4 di malam hari, tak jajali iso ora. Enggak seperti kita. Kalau kita dengar 4 di siang hari, 4 di malam hari, paling kita ngomong wow. Subhanallah. Cuman wow sama subhanallah. Semangat nyonto itu enggak muncul. Lain dengan ini, seorang anak muda ulama 150 tahun yang lalu dengar Habib Abdurrahman Assegaf satu hari khatam Al-Quran 8 kali, 4 di siang hari, 4 di malam hari. Akhirnya beliau mujahadah. Baca Al-Quran terus. Berhasil. 4 di siang hari, 4 di malam hari. Terus beliau ngomong, loh itu kan Habibnya tua, saya anak muda, mestinya bisa lebih banyak. Akhirnya beliau berjuang terus. Bisa menghatamkan Al-Quran 6 kali di siang hari, 6 kali di malam hari. Lah kalau kita bisa menghatamkan Al-Quran setahun sekali. Itu ya kalau hatam ya. Itu kalau hatam. Ini mending lah daripada tidak sama sekali. Lah ini loh, semangatnya seperti itu. Al-Quran dibaca benar. Dan bacanya itu benar. Bukan seperti kita sekarang. Yang pendek panjang. Yang panjang pendek. Ya, yang ain jadi alif. Yang kaf jadi kof. Yang kof jadi kaf. Wale-wale. Ini kenapa terjadi seperti ini? Kemerosotan kesadaran umat terhadap pentingnya membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran. Makanya kita harus mulai menyuarakan. Menyuarakan untuk gemar membaca Al-Quran. Jenengan kalau waktu maghrib lewat Dewutan, mampir saja ke sini. Sholat maghrib di sini, kemudian nanti tadarus bareng-bareng. Habis maghrib di sini, sholat ba'diyah, setelah ba'diyah, tadarus satu juz, setelah tadarus satu juz, rotib hadad, setelah rotib hadad, kemudian sholat isya berjamaah. Kalau pas lewat, kerebu kalau mau ke tempatnya Habib Syekh, mampir aja di sini. Ya, transit di sini monggo, parkir di sini, cuci-cuci muka di sini, mandi di sini, makan di sini, bawa sendiri. Ayo makan di sini kan bawa sendiri. Makan di sini, silakan salat, ngaji, rotet, setelah isya berangkat tempatnya Habib Syekh. Kan berkahnya nambah. Misalnya pabriknya dekat Pasar Kliwon, padahal rumahnya itu Karanganyar. Nanti kalau pulang kan kerja kejauhan, tempat kerjanya sama rumahnya jauh. Daripada mondar-mandir, ya udah mampir aja di sini. Nek dulu sampai hari ini di Hadramut sana itu masjid-masjid seminggu sekali khatam Al-Quran. Jadi masjid itu tiap minggu khataman Quran. Kenapa? Tiap hari tadarus. Tiap hari tadarus. Dan tadarusnya itu dalam waktu seminggu khatam. Sudah ada jadwalnya. Kalau Senin yang dibaca surat ini sampai ini. Selasa yang dibaca surat ini sampai ini. Rebu yang dibaca surat ini sampai ini. Satu minggu khatam Al-Quran. Itu hampir di semua masjid. Lah kalau masjid-masjid yang ada di Solo ini. Dan di kota-kota Anda. Tadarus itu semarak cuman kalau Ramadan. Kalau enggak Ramadan hampir tidak ada tadarus. Kalau toh ada imam sama muadzin. Yang tadarus imam sama muadzin. Ini kan sangat menyedihkan. Lawang Rasul bersabda, kalau seseorang itu kumpul, sekelompok orang kumpul di rumahnya Allah di masjid, kemudian membaca Al-Quran, turun rahmat, sakinah kepada mereka semua. Dan sekarang ini masjid itu tempatnya Al-Quran, tapi anehnya di masjid kok jarang orang membaca Al-Quran. Ini betul atau betul? Betul. Jenengan teh napa? Saya dikasih kopi, Pak Dokter dikasih teh. Enaknya saya kopi apa teh? Oh, terserah. Jenengan penunjuk. Napa? Susu. Loh, ini pilih kasih. Yang hadir dikasih susu, ustadznya cuma dikasih kopi. Ini makomnya susu kan lebih tinggi daripada kopi. Sebab tidak ada minuman, kata Rasul SAW bil makna, yang lebih enak, lebih sehat, lebih bagus, lebih hebat daripada susu. Salah ngomong tadi ya. Daripada susu. Nah, ini susu ini kan derajatnya lebih tinggi daripada kopi. Lah mestinya kan ustadznya dikasih kopi atau susu? Ya kopi ya susu. Ini Mas Edwin membantah, Habibnya kalau dikasih susu mesti ngeyal jaluk kopi kok. Iya, selingan ya, selingan. Jadi begitu. Beliau-beliau yang soleh ini banyak membaca Al-Qur'an. Jadi enggak mungkin ono wali ke orang ngerti Al-Qur'an itu enggak mungkin. Wis genah wali palsu. Ya wali palsu. Wali kok enggak senang sama Al-Qur'an? Ya enggak mungkin. Bahwa Al-Qur'an itu kalamullah. Makanya Sayyiduna Ikrimah bin Abi Jahal. Ada seorang sahabat Nabi, anaknya Abu Jahal. Kita tahu Abu Jahal itu kan musuhnya Islam. Makanya jenengan jangan suudzon sama orang. Bapak iki maling, anaknya mesti perampok, ngawur. Jadi kalau lihat bapaknya elek, anaknya dicap, itu lebih jelek. Jangan seperti itu. Husnudzon, bapaknya maling, moga-moga anaknya dadi kiai. Bapaknya maling, moga-moga anaknya dadi dai. Jangan bapaknya ini maling pitik, anaknya mesti maling motor. Na'udzubillah, amin. Mendalik. Ikrimah bin Abi Jahal. Abi Jahal ini kan musuh Islam. Yang luar biasa. Tetapi punya anak namanya Ikrimah, sahabat yang luar biasa. Sahabatnya Nabi itu semua gemar baca Al-Quran. Di antaranya Ikrimah. Nah Ikrimah ini kalau mau ngaji, mau ngaji. Dulu tuh orang punya mushaf 30 juz itu cuma orang-orang tertentu. Kenapa? Percetakan Al-Quran belum ada. Apalagi yang bisa nulis itu orangnya juga tertentu. Apalagi kertasnya larang. Ya, mungkin dulu masih di pelepah-pelepah kurma. Belum ada kertas. Di pelepah kurma, di kayu. Kadang di tulang, belulang. Jadi yang punya Al-Quran lengkap 30 juz itu bisa dihitung. Jumlah sahabatnya bisa dihitung. Sehingga sahabat itu berlomba-lomba marani koncone. Awakmu apa lobo? Saya apal 5 ayat. Woconen tak melu ngapalke. Seperti itu. Berlomba-lomba cari hafalan lewat orang-orang lain yang hafal Al-Quran. Nah, Sayyiduna Ikrimah punya lembaran-lembaran mushaf meskipun enggak 30 juz. Beliau kalau mau ngaji, walaupun sahabat itu hafal, tapi suka kalau ngaji itu baca mushaf. Kenapa? Karena kalau hafal, itu ibadahnya cuma ibadahnya hati dan pikiran. Matanya enggak ikut ibadah. Tapi kalau hafal kemudian mau baca mushaf, nanti ada waktu sendiri untuk deres memperkuat hafalan. Tapi jangan tinggalkan baca bin nadhor. Baca tanpa hafalan. Baca dengan lihat tulisan. Sebab tulisan-tulisan mushaf itu merupakan nur, cahaya. Nah, kalau mandang orang soleh aja jadi cahaya yang baik. Apalagi mandang kalamullah. Tulisan yang mewakili kalamullah tersebut dipandang. Ikrimah bin Abi Jahal kalau mau ngaji. Misalkan ini lembaran mushaf. Misalkan ini lembaran mushaf. Beliau itu menciumnya. Belum ngaji deh, diciumi. Diciumi dengan sepenuh hati, terus semaput. Pingsan dulu. Ayo, ada yang mau praktek? Kalau mau ngaji, diciumi. Kalam Rabbi nangis, semaput. Itu belum ngaji, lah ngajinya kayak apa kira-kira? Belum ngaji udah pingsan. Sehingga ditanya sama sahabat-sahabatnya, saking seringnya seperti itu. Kamu ini kalau mau ngaji, kok menciumi mushaf, kemudian kamu pingsan, kenapa? Dijawab, lah aku kisopo. Saya ini siapa? Kok diizinkan megang mushaf? Saya ini siapa? Kok diizinkan lihat mushaf? Saya ini siapa? Kok diizinkan mengucapkan wahyunya Allah? Lisan saya ini kotor, jelek. Kok boleh menggerak-gerakkan mengucapkan wahyunya Allah Ta'ala? Ini suatu kemuliaan yang luar biasa. Saking takutnya dan syukurnya, geblak semaput. Lah kalau kita, belas orang kroso apa-apa. Iya, ada orang yang nanya, Bib, Al-Quran kok diciumi kenapa? Kok diciumi kenapa? Mencium itu tanda apa? Mencium itu tanda apa, Bu? Tanda apa? Teriaknya terakhir itu semangat betul. Cinta! Gitu ya. Boleh nanya, Bu? Kalau suami di luar negeri, ibu di Sukoharjo, bisa mencium suami? Tidak bisa. Terus yang diciumi apanya, Bu? fotonya. Menciumi foto fotonya. Suamiku. Betul? Apalagi sekarang zamannya zaman handphone ya. Ngomong sama suaminya. Suami, tolong selfie. Lembok-mbok ya selfie gitu ya. Tolong kamu selfie. Kenapa? Aku pengen lihat wajahmu saat ini juga. Dikirim sama suaminya. Wah, handphone diciumi. Orang lihat ya, iki handphone mbok ambungi nang apa? Aku ora ngambung handphone, ngambungi bojoku. Lah nek di bojomu lah pilih handphone. Iya, ini gambar mewakili suami saya. Yang begini namanya istri sayang atau enggak sayang? Istri yang sayang. Nah kira-kira kalau suaminya tahu, senang atau enggak senang? Senang. Dihargai enggak istri yang seperti ini? Dihargai. Lah jenengan lihat Al-Quran, kok jenengan cium? Lah kira-kira Allahnya senang enggak? Allahnya senang enggak? Senangnya luar biasa. Makanya baru mencium mushaf itu udah dapat derajat yang sangat tinggi. Sementara ada orang lain yang enggak gagas blas. Allah mung kertas. Lah kurang ajar toh. Loh, ngapunten, wah saya pas gak bawa dompet ini. Jenengan tahu kertas warna merah? Kalau jatuh di jalan, ditemu orang, diambung gak ada diambung? Wah, ada yang ketemu kertas merah itu loh, kertas merah di 1000. Kertas warna abang gitu kan? 100.000, jatuh di bawah. Orang nemu, kan mestinya gak boleh diambil loh. Mestinya kan gak boleh diambil, siapa tahu yang jatuh nanti lewat situ nyari uangnya ya. Ya, tapi ini karena ilmu agamanya enggak pas, belum lengkap. Rezeki. 100.000 rezeki. Apalagi kalau sak gendel. 10 juta. 100.000 dalam jumlah 10 juta. Plok di depan mata. Parkir atau enggak parkir? Ini kalau naik motor kira-kira parkir atau bablas? Untuk abang-abang mesti motornya hijau. Lah yang dilihat tuh merah, tapi warna matanya jadi hijau katanya. Itu dulu karena nilai uang yang paling tinggi warnanya hijau, jadi motone hijau. Sekarang mesti diganti motone abang. Ya karena sudah merah. Diambil nih uang tadi. Mungkin diciumi. Loh, kenapa diciumi? Apakah kita mengatakan Allah mung kertas? Lain, ini bukan mung kertas. Kertas pornone abang. Yang 10 juta lumayan, motor ki itu. Bisa jadi mau motor. Dia menciumi bukan menciumi kertasnya, tapi nilai kertas tersebut. Yang diciumi nilai di balik kertas tersebut. Lah kita menciumi kertas bukan karena kertasnya, tapi karena kertasnya udah dibubuhi Al-Qur'an, maka kita menciumi kertas tersebut. Kertas ini jadi mulia karena ada Al-Qur'annya, ada kalamullahnya. Lah kalau kertas dikasih kalamullah dimuliakan seperti itu, lah kira-kira kalau manusia di dalam dadanya ada kalamullah, bagaimana kita harus memuliakannya? Oh. Wallah itu saking senang memuliakan orang yang punya Al-Quran di dadanya, sampai-sampai dikatakan bapak ibunya dikasih mahkota oleh Allah Ta'ala. Kalau anak hafal Al-Quran itu orang tuanya dikasih mahkota oleh Allah. Mahkota yang boleh pakai itu cuma raja-raja. Cuma raja-raja sama Allah dikasihkan. Bapak bepak, bapak becak punya anak hafal Al-Quran, bapaknya dikasih mahkota oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lah kalau bapaknya dikasih mahkota, ibunya dikasih mahkota, lah kira-kira yang hafal bagaimana? Memang di hadis gak dijelaskan yang menghafal bagaimana gitu kan? Karena kita disuruh mikir, lah kalau orang tuanya yang didik saja dapatnya seperti itu, lah yang menghafal itu sendiri kira-kira bagaimana? Ini ada mahkota yang luar biasa. Allah sangat memuliakan dan menghormati orang yang hafal Al-Quran. Karena itu dikatakan ahlul Quran, hum ahlullah. Orang-orang yang ahli Al-Quran, mereka adalah keluarganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang dimaksud keluarganya Allah bagaimana? Ya dalam jaminannya Allah. Dapat sayang penuh dari Allah. Yang ngurus adalah Allah. Langsung Allah. Kalau ada yang macam-macam sama dia, Allah yang langsung turun tangan. Itu keluarga saya. Walaupun makhluk, ya makhluk. Khalik, ya khalik. Tapi sampai dijuluki keluarganya Allah. Karena apa? Karena dia punya Al-Quran di dalam dirinya. Nah, zaman sekarang banyak orang yang enggak begitu perhatian sama Al-Quran. Ngapunten, naruh mushaf itu suka seenaknya sendiri. Bu, Kalau fotonya suami jenengan diinjak-injak orang, jenengan sakit hati atau tidak? Sakit. Para suami, kalau fotonya istri jenengan diinjak-injak orang, tersinggung atau enggak tersinggung? Ini jawabannya enggak tegas, Bu. Enggak seperti ibu-ibu gitu kan. Memang cintanya ibu-ibu itu lebih unggul. Kalau bapak-bapak ini cintanya tidak diungkapkan dengan kata-kata ya. Lain. Nah, coba lihat ini. Baru foto diinjak-injak, kita kan enggak enak hati ya. Enggak enak hati. Atau foto orang yang kita sayangi kok dilihat naroknya di lantai. Ditaruh di lantai. Kita ambil atau enggak kita ambil? Nah punten, jenengan punya guru. Lah kok fotonya ditaruh di bawah di lantai? Tego atau enggak tego? Enggak tego kan? Mesti jenengan ambil, ditaruh di tempat yang mulia. Kan seperti itu. Makanya saya pernah dengar ada seorang ulama di Solo ini. Enggak usah saya sebutkan namanya. Jangan pajang foto saya di kaos. Bukan saya loh ya. Ini bagus nih nasihat ulama tersebut. Jangan pajang foto saya di kaos. Jangan buat kaos yang ada foto saya. Kenapa? Ya Ustadz misalnya begitu ya. Kenapa? Kok jangan pajang foto saya, foto Anda di kaos? Lah nanti kaosnya dicuci barang sempak lah. Fotoku campur sempak. Kurang ajar awakmu. Kamu enggak menghormati, saya. Masa foto kiainya atau foto habibnya atau foto ustadznya ditaruh di kaos, kemudian waktu nyuci bareng sama kolor. Tidak ada penghormatan. Ini memang betul enggak menghormati yang seperti itu. Nah, kalau baru foto saja ditaruh di bawah enggak rela. Panjenengan lihat ada orang naik motor, lah kok di belakang selebor ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Jenengan tego atau enggak tego? Sama tulisan tadi. Tersinggung atau enggak tersinggung? Mestinya tersinggung. Ini kalamullah, ini wahyunya Allah. Kok di deleneng selebor? Selebor belakang ini jelas di bawah pantat. Di bawah kaki. Dan nanti kalau ada musim hujan kotoran, ya di situ kenanya. Loh kadang tuh yang narok niatnya apa? Ben entuk berkah, tak tempeli. Nah kalau begitu bukan berkah namanya. Ya kalau nempelkan ditaruh di depan, di tempat yang paling tinggi. Bisa dipahami? Lah yang lebih ngeri, ibu-ibu yang di pasar. Saya itu bolak-balik sampai kesel. Kalau beli jajan dari pasar tuh ya, atau sayur mayur, bungkusnya kertas. Seringkali kertasnya itu potongan ayat-ayat Al-Quran. Dari buku-buku pelajaran agama SD. Ya kan? Bahkan ada yang terjemahan Al-Quran dijadikan bungkus. Nah, yang bungkus mungkin enggak ngerti alif ba ta, wes tulisan Arab gitu aja kan. Dia enggak ngerti Al-Quran, dibungkus. Nah, kita yang sampai rumah ya kaget, ya Allah, kok seperti ini ya umat Islam ya. Wahyunya Allah kok tidak dihargai. Saya lihat orang-orang Nasrani ada satu yang apa ya? Kita ini kan disuruh mencontoh semua kebaikan dari manapun ya. Orang Nasrani kalau pergi ke gereja. Oh, jenengan pernah lihat toh? Kira-kira bersih-bersih atau enggak bersih-bersih? Bersih. Kira-kira wangi atau enggak wangi? Wangi. Terus bawa Injil atau enggak bawa Injil? Bawa. Injilnya ditaruh di mana? Di dada. Jalan bangga ditaruh di dada. Bersih. Nah, kalau kita bawa Al-Qur'an ditaruh mana? Di cangking jalan. Jajar ke pantat. Enggak didekup. Enggak ditaruh di dada. Padahal Rasul Allah ngajarkan kita memuliakan Al-Quran. Mestinya kita memuliakan Al-Quran lebih dari mereka-mereka itu. Mestinya betul-betul Al-Quran ini dijunjung tinggi. Pernah seorang santriwati ngomong sama seorang bunyai. Selesai tadarus Al-Quran ya. Dia nanya sama bunyai, "Nyai, ngapunten. Al-Qur'annya ditaruh di kursi sini ya?" "Iya." "Ngapunten, Nyai. Kalau kata guru saya, Al-Qur'an enggak boleh ditaruh di kursi." Padahal kursi kan tempat yang tinggi ya. Kursi tempat yang tinggi. Tinggi tempatnya, bukan di lantai. "Kata guru saya, Al-Qur'an jangan ditaruh di kursi." Bunyainya gaya enggak ngerti gitu. Pengen tahu ilmunya anak ini sampai di mana. "Loh, kenapa enggak boleh ditaruh di kursi? Kan kursi tempat yang tinggi." "Ngapunten, Nyai. Kursi itu kan tempatnya pantat. Kursi itu tempatnya pantat. Al-Quran jangan ditaruh di tempat yang tempat itu menjadi tempatnya pantat. Punya ini. Punya ini ngacung jempol. Pinter awakmu. Betul. Memang naruh Al-Quran di kursi itu enggak sopan. Karena kursi adalah tempatnya pantat. Kiai-kiai, habib-habib, ulama-ulama yang ngerti Al-Quran. Itu ngajari muridnya begitu. Naruh saja di kursi itu dianggap kurang ajar. Apalagi di lantai. Lantai ini tempatnya kaki. Lantai ini tempatnya kaki. Ditaruh di mana? Di tempat yang tinggi, bukan di kursi. Makanya kalau santri-santri biasanya punya rehal nih ya. Tempat untuk ngaji. Kalau ngaji meja ya. Meja khusus. Kalau ngaji ditaruh di atas meja. Memang ini meja tempatnya buku. Ya kan? Meja ini tempatnya kita ditaruh di situ. Penghormatan. Penghormatan. Nah kenapa kita diajari menghormati Al-Quran sampai seperti ini? Memang menghormati Al-Quran itu harus pol-polan. Jangan setengah. Kenapa? Kalamullah. Menghormati Al-Quran sama dengan menghormati Allah subhanahu wa ta'ala yang berbicara. Allah yang mewahyukan. Nah kalau wahyunya gak dihargai, maka sama saja tidak menghargai yang mewahyukan. Kalau tidak menghargai yang mewahyukan, ya azabnya luar biasa. Bisa dipahami Bapak Ibu pemirsa semua? Bisa ya? Nah, ini semakin semangat baca Al-Quran atau semakin merinding? Semangat Pak ya? Semangat. Begitu. Timbul pertanyaan. Bib, nah sekarang banyak mushaf digital di handphone, terus bagaimana? Nah ini handphone kan saya kantongi toh Bib. Tapi di dalamnya ada mushaf digitalnya nih Bib. Ini kurang ajar atau tidak? Dulu saya ditanya gitu ya rodok puyeng. Ini pertanyaan karena ulama mutaakhirin yang bisa jawab. Ulama tempo dulu enggak ada handphone soalnya. Jadi ini Al-Qur'an model handphone itu termasuk bid'ah hasanah. Zaman dulu belum ada. Dibuat akhir zaman ini. Sehingga kalau ngaji enggak usah repot-repot ambil mushaf. Karena kadang mungkin kita di mana mushafnya di mana. Pakai handphone saja bisa keluar. Ayat-ayat Al-Qur'annya itu mau surat keberapa, ayat keberapa bisa. Bahkan suaranya korek yang bisa kita pilih. Oh, koreknya milih Dr. Hermansah bisa diinstal dulu tapi. Koreknya milih Habib Novel bisa diinstal dulu. Koreknya milih Mas Edwin juga bisa. Walaupun suaranya ngelokor dikit nanti. Ya. Bisa itu, tapi diinstal dulu. Nah ini mushaf Al-Quran digital. Hukumnya bagaimana? Kalau itu masih dalam handphone, programnya belum dijalankan, ya handphonenya namanya handphone. Oh namanya handphone dikantongi tidak jadi masalah. Tapi kalau programnya sudah dibuka, berarti handphonenya jadi mushaf. Handphonenya jadi mushaf. Ya kamu jangan taruh di kantong. Kalau mau taruh di kantong, matikan dulu programnya tersebut. Ya, jadi tetap harus dihargai. Bib, lah kalau saya dengarkan murotal pakai CD, MP3. Nah itu MP3 kan judulnya MP3 30 juz. Nah ini CD-nya naruhnya di mana, Bib? Compact disc-nya ditaruh di mana? Ya compact disc itu ya compact disc. Tapi kalau dalamnya ada Al-Quran, yo aja nono. Oh coba jajarkan dangdut. Wah apalagi dijajarkan film yang gambar depannya itu begitu-begitu. Malaikat kira-kira gregetan atau enggak gregetan? Lebih ibu gregetan tidak? Tidak. Malaikat gregetan ini manusia enggak punya sopan santun, enggak punya ada. Jadi begitu. Ya, malam hari ini saya pengen ngajak diri saya dan hadirin semuanya untuk mengenang kembali tentang kebesaran Al-Quran. Moga-moga ini buahnya Ramadan kemarin. Ya. Ramadan kemarin kan kita menghatamkan Al-Quran lebih banyak. Baca Al-Quran lebih banyak. Tadarus Al-Quran lebih banyak. Kan Tuhannya Ramadan sama Tuhannya Syawal podo toh ya. Podo atau enggak podo? Podo. Nah jangan sampai nanti Ramadannya sregep, Syawalnya hilang. Itu ciri-ciri orang yang enggak dapat Lailatul Qadar. Karena orang kalau dapat Lailatul Qadar ciri-cirinya setelah Ramadan amalnya nambah. Nah, kalau amalnya semakin tek, semakin tek, semakin tek, semakin tek, nah itu ciri-ciri tidak dapat Lailatul Qadar. Yang dapat Lailatul Qadar akan nambah amal solehnya. Termasuk diantaranya ngajinya nambah. Sholatnya nambah. Nah insya Allah malam hari ini kita akan menyemangati diri kita untuk membaca Al-Quran. Insya Allah mulai Jumat yang akan datang, kita masuk tafsir surat Al-Fatihah. Insya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Boleh saya minum dulu? Monggo diunjuk. Airnya juga habis. Naam. Kalau tadi dikatakan Imam Syafi'i tiap hari khatam Al-Quran. Beliau selain khatam Al-Quran, beliau itu juga memperdalam isinya Al-Quran. Sehingga pernah diceritakan Imam Syafi'i itu main ke rumah muridnya, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal itu sampai derajat imam. Dalam ilmu hadis kalau orang sampai derajat imam, kalau saya enggak salah, itu syaratnya hafal 1 juta hadis. Kalau hafid, itu 100 ribu hadis. Sekarang al-hafid dalam ilmu hadis itu sudah hampir enggak ada. Longko. Hampir enggak ada. Apalagi imam. Ini derajat imam itu hafal 1 juta hadis. Lagi ngiten jenengan hafal berapa? Kita hafal berapa? Saya ini hafal berapa? Didi. Makanya kalau hafalnya cuma dikit, jangan suka mengkoreksi ahli hadis. Iya. Ulama-ulama itu mereka hafal dan ngerti. Hafal 1 juta hadis itu masih merguru. Imam Ahmad bin Hanbal punya anak laki dan punya anak perempuan. Nah, anak lakinya ini oleh Imam Ahmad bin Hanbal tiap hari dikasih hafalan. Kasih hafalan. Anak lakinya ini disuruh ngapalkan 300 ribu hadis. Anaknya ini. Bapaknya 1 juta, anaknya 300 ribu. Lumayan kan ya? Nah, setelah hafal 300 ribu, anaknya dipanggil. Nah, ya Pak. Bapak cuma mau ngasih tahu, 300 ribu hadis yang kamu hafalkan itu palsu semua. Wah, naik kaget. Loh, Pak, kok saya disuruh ngapalkan hadis palsu, kenapa? Lah soalnya kamu kalau ngapalkan seperti bapak gak kuat. Jadi tak kasih yang palsu-palsu. Nanti kalau kamu dengar hadis yang gak ada di hafalanmu berarti itu sahih. Oh, pintar tuh bapaknya. Kalau kamu ketemu hadis kok di hafalanmu gak ada. Berarti hadis itu hadis yang sahih. Lah kalau podo sing mbok hafal berarti hadis itu palsu. Hadis yang palsu. Bapaknya jeli. Bagaimana cara didik anak? Lah beliau punya anak perempuan juga. Imam Ahmad bin Hanbal itu setiap habis sholat, Rabbi Firli wali walidaya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Coba bayangkan, tiap habis sholat itu baca doa, ya Allah ampuni saya, ampuni kedua orang tua saya, dan ampuni Imam Syafi'i. Gurunya didoakan. Lah kita ini habis sholat doakan gurunya enggak? Misalnya dengan ngaji di sini, tidak ketang seminggu pisan, bawa saya ditunggakan. Rabbi Firli, wali walidaya, wali Ustaz Novel. Lo iya toh ya? Walaupun sebulan sekali lah. Kalau enggak seminggu sekali, ya sebulan sekali. Lah bawa disebut-sebut. Rabbi Firli, wali walidaya, wali Habib Novel. Atau wali Ustaz Novel. Atau wali Sinopel, terserah. Ya, terserah. Dengan mau nyebut saya apa, terserah. Yang penting tunggakan aku, gitu kan? Ini ulama dulu, Imam Ahmad bin Hanbal begitu. Imam Syafi'i didoakan tiap hari. Sehingga anak perempuannya Mary. Pak, sopo toki Syafi'i ki sopo. Siapa ini Syafi'i ini? Kok tiap hari kamu doakan? Kalau kamu doakan kok luar biasa. Saya anakmu tidak kamu doakan seperti itu. Dirimu sendiri tidak kamu doakan seperti itu. Bapaknya yang ngomong. Nah kalau yang satu ini perlu didoakan karena ini menjamin kelestarian umat manusia, kesejahteraan umat manusia. Ini ulama yang luar biasa. Nah, anak perempuannya ya heran, bapak aku ki ulama top apal 1 juta hadis kok masih bilang ada ulama yang lebih hebat. Seperti apa orangnya? Akhirnya suatu ketika Imam Syafi'i main ke rumah Imam Ahmad bin Hanbal, main ke sana. Anaknya kan penasaran. Alhamdulillah, gurunya ayah saya datang. Coba tak intip amalnya bagaimana? Yen wengi sholat apa turu? Kondone wong soleh, kondone wali. Ciri-ciri wali itu kalau malam melek. Jadi kalau tidur terus itu bukan wali. Akhirnya diintip sama anak ini. Habis sholat isya, Imam Syafi'i itu masuk kamar, tidur. Gak bangun. Bangunnya setelah azan subuh, langsung sholat sunnah fajar, dua rakaat, tidak pakai wudhu. Orang kalau udah tidur kan wudhunya batal. Langsung sholat sunnah dua rakaat, tidak pakai wudhu. Setelah itu sholat subuh berjamaah, wirid zikir. Selesai semua pagi anaknya dilihat sama si bapak, kok anaknya seperti ngelirik gitu ya, ngintip. Ditanya, kamu kenapa kok ngintip terus? Saya selidiki guru bapak ini. Orang begitu kok diangkat jadi guru atau apa? Bapaknya ya rodok nesu, ngamuk gitu ya. Hei, hati-hati kalau ngomong. Jangan kurang ajar. Ini orang yang luar biasa. Luar biasa bagaimana toh pak? Wong dari habis isak sampai subuh, tidur saja enggak tahajud. Subuh-subuh bangun sholat sunnah gak pakai wudhu. Subuhnya gak pakai wudhu. Gitu kok katanya ulama. Oh iya, anak-anak, sebentar. Ya. Yuk kita tabayun dulu. Loh. Orang sholat itu didik anaknya begitu. Orang, apa iya toh? Masa? Ini model jenengan sama saya begitu. Bukan tabayun tapi tambah ngompori. Ya. Oh, banen gitu kan. Ini enggak. Ayo coba kita tabayun. Saya tak nanya sama guru saya. Kamu dengarkan dari sini ya. Iya. Ini Imam Ahmad nanya sama Imam Syafi'i. Guru, kalau bahasa kita gitu ya. Guru, apa yang terjadi semalam? Imam Syafi'i ngomong. Semalam tuh saya mau istirahat. Mau istirahat. Nah ketika saya istirahat itu, saya buka hafalan Al-Quran saya. Saya terus Al-Quran di alam pikir saya. Alhamdulillah, saya ketemu 100 persoalan di zaman ini yang belum ada jawabannya. Pas saya deres itu 100 persoalan itu muncul. Dan alhamdulillah 100 persoalan itu saya carikan jawabannya di Al-Quran. Ketemu semua. Jadi tadi malam itu saya gak bisa istirahat, gak bisa tidur. Ngelamun ke Al-Quran, deres Al-Quran, menjawab 100 persoalan umat. Mesem nih Imam Ahmad bin Hanbal. Anaknya diparani. Loh, ngerti tau guruku. Kamu kira tidur cuman berbaring melek terus Al-Quran. Lah kalau kita kok jangankan berbaring, ya turu. Jangankan terus Al-Quran, lah maca ayat kursi wae ora. Baca bismika Allahumma ahya wa bismika amut itu ya lali itu kalau kita. Lah karena bukan tidur berbaring, berarti kan wudunya tidak batal. Jadi bangun ya langsung sholat sunnah. Kemudian ya langsung sholat subuh. Nah ini Imam Syafi'i bukan cuma hafal, tapi mengerti dan bisa istinbat, mengambil hukum dari Al-Quran. Itu ulama. Jangan seperti orang sekarang. Derajatnya belum seperti Imam Syafi'i, gaya ngambil hukum dari Al-Quran. Waduh ini banyak. Apalagi yang istrinya 9 itu. Istrinya 9 Pak. Tanya istrimu kok 9? Gimana? Saya ambil dalil dari Al-Quran. Tidak ada yang bisa mengalahkan Al-Quran. Al-Quran paling benar. Ya Al-Quran paling benar. Tidak ada yang bisa mengalahkan Al-Quran. Bagaimana? Nah itu perintahnya Allah. Nikahlah 2 tambah 3 tambah 4. Matna wa tulata wa ruba. Wa kan tambah. Loro tambah 3 5. 5 tambah 4 songo. Jadi Allah tuh ngajari nikah tuh 9. Ini kalau diamalkan geger atau gak geger. Loh tapi ada, ini memang betul-betul ada yang seperti ini. Kenapa keblinger? Dia ngambil hukum dari Al-Quran, miturut terjemahan versi dia sendiri. Bukan mempelajari ilmunya para ulama. Itu Imam Syafi'i. Nah kalau kita lihat akhir zaman, kita lihat. Saya nanya sama bunyai-bunyai. Orang kalau hafal Al-Quran itu kira-kira terus 1 jam. 3 juz ya. 3 juz itu berapa lama? Kira-kira 1 jam seberapa tuh dapat 3 juz. Jadi kalau misalnya menghatamkan 30 juz, anggap 1 jam ya. 30 juz berarti kali 10 jam itu khatam Al-Qur'an. Kalau 10 jam khatam Al-Quran, berarti kalau 10 juz berapa itu? Sekitar 3 jam setengah ya. 3 jam setengah. Ini kalau, ya 3 jam sampai 4 jam lah. 4 jam. 4 jam dapat 10 juz. 4 jam dapat 10 juz. Lah saya nyoba dalam sholat sama enggak sholat kan lain. Saya nyoba terawih 2 juz. Nyoba terawih baca 2 juz. Itu mulai setengah 9, jam 10 baru rampung. Ya, jam 10 baru rampung. 2 juz. Lah, Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi kalau terawih bacanya 10 juz. Nah, sekarang saya mau nanya. Betul. Habib Muhammad. Sayap kanan. Ini kalau dilihat dari sini sayap kanan, tapi kalau dilihat dari sana sayap kiri. Jadi kanan kiri tergantung yang melihat. Sehat, Bib? Sudah makan? Oh, soalnya datang setengah 10 ini kan berarti nanya sudah makan belum gitu kan. Beliau ada pengajian, kalau Jumat ada pengajian dulu sama murid-muridnya baru kesini. Jadi bukan melat, artinya justru ini termasuk nikah dua ya ini. Maksudnya nikah dua ilmunya gitu ya, ngaji sana ngaji sini. Itu kalau istilahnya ulama diwayoh gitu. Diwayoh dua majelis, majelis sana dan majelis sini. Jadi berangkatnya datangnya suka jam setengah 10. Mungkin ada yang batin, Bib, maaf saya jelaskan nih. Bib Muhammad tuh kalau ke Raudhah kok telat terus kenapa itu? Jadi bukan telat, ini jawab yang batin-batin ya. Bukan telat dan bukan telat. Beliau ada tugas ngajar dulu baru datang ke sini. Artinya alhamdulillah masih nyempatkan. Saya takut kalau udah enggak sempat lagi seperti yang saya ucapkan dulu. Masih ingat apa? Dulu kan saya ngomong ini suatu saat nanti bisa susah nyari jadwalnya beliau. Memang betul. Sekarang mau ngajak duduk aja susah. Wah ini mau ke Sragen. Wah ini mau ke Sukarjo. Wah ini mau ke Malang. Wah ini mau ke Bandung. Ini jadwalnya lebih padat dari saya. Sibuk. Tapi malamnya alhamdulillah bisa hadir. Termasuk Dr. Hermansa alhamdulillah. Tanggal 9 hadir sekarang juga bisa hadir. Moga-moga tambah sehat. Ya. Amin. Allahumma. Amin. Sampai di mana tadi? Habib Ali Al-Habsyi. Bah buyut beliau. Sengaja saya ngomong ini kan putu cicitnya gitu ya. Ya, siap bukan cicit lagi nih, bawahnya cicit ini. Ya kan? Apa namanya? Cangga ya. Beliau ini cangga. Kalau tahu mbah-mbah buyutnya itu seperti itu, kan minimal kan cangganya bisa niru. Kan masih baru Habib Ali itu wafat 1333 Hijriah. Enggak sampai 100 tahun ya. Enggak sampai 100 tahun. 100 tahun ya. 100 tahun yang lalu. Wafat 100 tahun yang lalu. Lebih dikit 102 tahun yang lalu. Itu kalau salat tarawih sekali tarawih 20 rakaat 10 juz yang dibaca. Nah, kalau beliau kan paling enggak 5 juz sudah cukup nanti. Ya kan kalau mbah buyutnya 10 kan cangganya 5 separuh diskon 50% kan luar biasa. Lah yang saya heran zaman segitu salat tarawih 20 rakaat 10 juz makmumnya kok ada? Makmumnya kok ada? Lah zaman sekarang salat tarawih 20 rakaat baca 2 juz atau 3 juz cari imamnya aja sulit apalagi makmumnya. Betul. Lawang di sini aja saya siasati bacanya kok biar teman-teman saya mau ikut sholat. Jadi rakaat pertama saya buat panjang sekali. Rakaat kedua saya buat cuma 2 ayat. Jadi teman-teman saya itu udah hafal. Habibnya ini rakaat kedua 2 ayat. Jadi rakaat pertama itu bangunnya kalau saya mau rukuk baru bangun. Ya kalau saya mau rukuk baru bangun. Jadi padha wae ya sholatnya cuma 3 menit. Makmumnya, lah imamnya ini yang repot kan jadi imam yang repot. Lah Habib Ali 10 juz. Ini kalau enggak ada semangat pada Al-Qur'an enggak mungkin bisa. Jangankan dalam salat. Kita ngaji di luar salat itu musuh nomor 1 al ngantuk. Waneh, ngger telepon 3 jam orang ngantuk, tapi maca mushaf lagi 5 menit ngantuk itu datang. Betul. Kan seperti itu kenyataannya. Nah makanya yuk kita sekarang latihan untuk kita betul-betul memperdalam bacaan Al-Quran dan memperdalam pemahaman Al-Quran. Singkatnya Rasulullah pernah bersabda, afdhalu ibadati ummati tilawatul Quran. ibadah umatku yang paling afdol. Ibadah umatku yang paling utama. Membaca Al-Quran. Ada ulama yang ditanya, yang dimaksud ibadah paling utama ini, membaca Al-Quran, paham atau enggak paham? Sebab di hadis ini Rasul kan enggak nyebutkan, membaca Al-Quran paham. Gitu kan? Yang betul yang mana ini? Ibadah yang paling utama itu, dikatakan membaca Al-Quran, ibadah yang paling utama, membacanya dengan paham, atau asal membaca saja? Alhamdulillah, banyak ulama yang mengatakan, mudeng orang mudeng, pokoknya maca Al-Quran. Sekedar membaca itu sudah menjadi ibadah yang paling utama. Kenapa? Karena lisan kita, mata kita, telinga kita dibersihkan dengan ayat-ayat Al-Quran. Nah, Al-Quran itu punya dua sisi. Sisi lahiriah dan sisi batiniah. Seperti kita manusia. Al-Quran enggak sama dengan manusia. Yang saya maksud seperti kita manusia ini, manusia punya sisi jasmani, ada sisi ruhani. Jasmaninya ya ini, tangan, kaki. Nah kalau roh kan gak pernah dijelaskan, roh kira-kira punya tangan gak ya? Roh kira-kira punya kaki gak ya? Nah roh itu kalau ngomong pakai lisan atau tidak ya? Nah roh itu nanti kalau melihat pakai mata apa gak ya? Kan gitu, enggak pernah dijelaskan. Yang jelas roh. Roh itu ada. Nah seperti apa? Yembu. Makanya nanti jenengan kalau meninggal dunia, jenengan, bukan saya. Ya. Nanti kalau meninggal dunia, itu mesti matanya belalak ke atas kan? Nanti keluarga teman yang nutup. Dikatakan oleh para ulama, kenapa kok mata ini belalak ke atas? Sebab roh itu akan keluar lewat tempat masuknya. Roh itu masuk lewat ubun-ubun. Bayi itu kan bagian paling genjur nih ubun-ubun di sini nih. Nah, itu tempat masuknya roh. Pentilnya roh di situ. Seperti ban itu ada pentilnya, dipompa. Lah roh itu pentilnya di sini, dipompa. Wa nafakhna. Kami tiupkan. Lah petugas yang niup ini khusus, malaikat khusus niup. Lah yang bisa ngembesi ya malaikat khusus. Ada teknis. Teknik khusus gembosi pentilnya roh. Nah kalau nanti semua orang bisa gembesi pentil kan repot. Nanti pegang batoknya gembes kan muncul rohnya. Ini malaikatnya juga malaikat khusus. Gak bisa ditiru nih. Allah yang ngasih ilmunya. Cara mengeluarkan roh dari jasad. Nah sebagaimana manusia ada roh, ada jasad. Maka Al-Quran ada rohnya juga, ada zahirnya. Bedanya, kalau jasad dengan roh kita bisa terpisah. Kalau Al-Quran, zahir dan rohnya tidak bisa terpisah. Mau rohnya, harus mau zahirnya. Kalau nekuni zahirnya, nanti akan dapat rohnya. Makanya kalau ada orang mengatakan, aku mudeng Al-Quran, rosa moco, aku mudeng Al-Quran. Tapi enggak pernah baca, mesti itu pendusta yang paling utama. Muridnya setan mesti. Maka syarat nomor satu mau tahu isi Al-Quran harus banyak bacanya. Kalau bacanya aja udah jarang, lah kok mau dapat rahasia Al-Quran? Itu namanya adalah sebuah kebohongan. Cukup jelas? Sebelum saya lanjutkan, nanya. Ini ruangannya tambah padang atau enggak padang? Dibuat padang gini enak atau enggak enak? Enak. Jenengan yang hitam jadi putih atau tetap hitam? Katanya yang hitam ini kalau padang gini jadi apa namanya semakin cerah. Nah kalau Dr. Hermansyah mesti putih, ya kan? Jadi semakin putih, semakin putih, semakin cemerlang. Karena dulu guru saya ngajari buat ruangan itu yang terang. Jadi orang dari luar itu kan gelap, dari jalan kan lebih gelap. Kalau masuk ke tempat majelis yang terang, artinya itu ikut padang. Artinya akan ikut padang. Nah saya pengen kuburan saya nanti padang. Kuburan jenengan ya padang. Jadi kita suka yang padang-padang. Itu niatnya ben kuburannya Pak padang. Termasuk juga nanti setan ngantuk. Rodo angel godanya. Ini kan hawanya hawa ngantuk ini. Anginnya semilir gimana nih. Akhir-akhir ini pertengahan Agustus. Banyak hawa yang buat kita ngantuk. Nah kalau dibuat padang gini insya Allah tidak ngantuk lagi. Kembali ke urusan Al-Quran. Ada zahir, ada batin. Lah siapa yang bisa dapat batinnya Al-Quran? Lah kalau zahirnya Al-Quran ya 30 juz, enggak mungkin nambah. Siapa meyakini Al-Quran itu bisa nambah? Kufur saat itu juga. Murtad saat itu juga. Al-Quran 30 juz, enggak mungkin kurang. Wah, Al-Quran ini jane iki ora sak mono. Wis ana sing dikurangi, murtad orang tersebut. Kalau ada orang meyakini Al-Quran ini sudah dikurangi, orang itu murtad. Gak lebih, gak kurang. 30 juz. Yaitu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak akan nambah satu huruf pun. Gak akan nambah. Jadi, alif lam mim dzalikal kitab, ya dzalikal kitab. Sampai kapanpun artinya ya dzalikal kitab. Gak mungkin berubah jadi arti yang lain. Tetapi rahasia di dalam dzalika, rahasia di dalam alif, rahasia di dalam lam, rahasia di dalam mim, itu akan terus terungkap ilmunya. Saya kalau mengasih contoh website. Website itu tampilannya cuman menu. Tampilannya cuman menu. Menu utama. Kisah-kisah. Ya. Download MP3. Nonton video. Menunya ini. Nah, kita kan pengen bahwa sampai besok dengan lihat menunya yaitu nonton video, download MP3. Menunya itu enggak ganti-ganti. Ya, enggak ganti-ganti. Tapi kalau jenengan itu punya akses untuk masuk ke dalam karena di situ dikasih password. Dikasih password. Masukkan password. Password dimasukkan. Klik nonton video. Ternyata terhubung pada video yang jumlahnya luar biasa. Download MP3. Ternyata MP3 ceramah kiai sak jagat raya terkumpul di situ. Nah, ini kalau kita punya passwordnya kan enak. Modal tampilan utama bisa dapat yang luar biasa. Lah orang-orang yang soleh itu mereka dapat tampilan utama Al-Fatihah, misalnya begitu. Tampilannya Al-Fatihah yaitu basmalah, alhamdulillah, Ar-Rahman Ar-Rahim tentang kiamat sampai 7 ayat itu. 7 yang diulang-ulang. Tampilannya yaitu enggak mungkin berubah. Tetapi orang yang soleh ini punya password. Sehingga lewat bismillahirrahmanirrahim. Bisa masuk ke dalamnya. Ke dalam lautan ilmu. Yang tak bertepi dan tak berdasar. Gak ada habisnya. Bisa dipahami? Rotok mumet. Ini memang saya mau nerangkan itu. Kenapa kok tafsir Al-Quran gak ada habisnya? Gitu? Ada ulama yang ngarang kitab tafsir 100 jilid. Kita baru tafsir Jalalain aja udah. Qurtubi sudah. Ibnu Katsir sudah. Baghawi sudah. Tabari sudah. Ini 100 jilid. Pertanyaannya, nulisnya kapan itu? Satu hari berapa lembar dia nulis? Kok bisa menafsirkan sampai 100 jilid? Lah kalau nafsirkan 100 jilid padahal Al-Qur'annya itu cuma 1 jilid. Al-Qur'annya cuma satu jilid. Pertanyaan, Ustaz, Yai, Habib, apa benar Al-Qur'an itu ada rahasia di balik huruf-hurufnya? Ada rahasia di balik kata-katanya sehingga bisa ditafsirkan begitu luas. Contohnya sederhana. Pernah Khalifah Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Khalifah Umar itu orangnya tegas. Enggak pakai dadeng aling-aling. Wong setan aja minggir. Setan itu kalau pas-pasan sama Khalifah Umar bin Khattab, langsung ngungsi. Seperti sabdanya Rasulullah SAW, kalau Umar lewat satu gang, setan ngungsi cari gang yang lain. Moh ketemu. Takut tuh setan yang sama Khalifah Umar bin Khattab. Nah kalau setan aja takut, apalagi manusia. Sehingga pernah Sayyidina Umar itu masuk rumahnya Rasulullah SAW, di situ ada beberapa wanita, teman-temannya istri Rasulullah lagi duduk-duduk gitu ya. Dengan ceria-ceria. Begitu Sayyidina Umar itu datang, maka mereka langsung cep diem semua. Khusyuk semua. Maka Sayyidina Umar pun heran. Kalau saya yang datang kamu kok khusyuk? Ada Nabi kamu kok gak seperti itu? Ya dijawab sama wanita-wanita tersebut. Orang-orang soleh tersebut. Ya Nabi lain. Nabi gak buat takut. Kalau Umar ini buat takut. Itu Sayyidina Umar bin Khattab. Nah Sayyidina Umar pernah ngajak Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Sayyidina Abdullah bin Abbas ini merupakan nak dulurnya Kanjeng Nabi. Nak dulur. Ya. Dan juga salah satu keponakan istrinya Nabi. Salah satu istri Nabi itu yang jadi budenya Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Makanya pernah suatu ketika Sayyidina Abdullah bin Abbas itu tidur di rumah Nabi, tidurnya bareng sama Nabi dan bareng sama istri Nabi. Masih kecil, masih anak, dikeloni. Luar biasa ya. Tidur dikeloni Kanjeng Nabi, napa mboten meri? Wong kita itu lihat Nabi aja udah senengnya pol. Lah ini kok tidur dikeloni Kanjeng Nabi. Lah malam-malam Kanjeng Nabi bangun, Sayyidina Abdullah bin Umar ya ikut sholat. Masih kecil ikut sholat, seperti itu. Suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab gandeng Sayyidina Abdullah bin Abbas ya, radhiyallahu anhu, digandeng, diajak pergi ke kumpulan sahabat-sahabat besar ahli tafsir. Sahabat-sahabat yang jadi ulama. Digandeng ke sana. Sampai di sana dicegat sama sahabat-sahabat ini. Kamu masuk boleh wahai Umar. Oh, sahabat itu ya tegas. Walaupun ini wa in kana Umar, meskipun itu Sayyidina Umar yang datang bawa orang, panitia itu tegas, anak kecil enggak boleh masuk, ya enggak boleh masuk. Paham ya? Kalau kita sekarang kan enggak begitu. Misalkan saya ngajak orang, jenengan jadi panitia. Saya masuk, saya bilang ini bareng sama saya, ditolak. Monggo, Beb. Enggak berani tegas. Tapi kalau Sayyidina Umar bin Khattab dengan para sahabat gak seperti itu. Sayyidina Umar yang sangat ditakuti ini datang ke kelompok sahabat-sahabat yang senior, bawa anak kecil namanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, maka dihadang oleh sahabat-sahabat yang senior. Kamu boleh masuk, anak kecil ini gak boleh masuk. Kami semua juga punya anak, tapi gak kami bawa. Jadi anak ini taruh saja di luar. Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, oh nanti dulu. Yang kecil ini harus ikut masuk. Soalnya ini meskipun kecil umurnya, tapi ilmunya mengalahkan kita semua. Jangan asal ngomong, buktikan. Nah, Sayyidina Umar itu begitu. Ini perlu kita pelajari ya. Apa perlu kita contoh? Orang-orang soleh itu, kalau lihat anak muda yang berbakat, langsung didukung. Langsung didukung. Dibawa, dikenalkan. Ini loh, orang yang luar biasa. Tapi kalau orang sekarang kita-kita ini, lihat anak kecil, buat pinter, jangan sampai ketaan ilmu nih, patek nawai. Jadi kalau besar nyanyi yang tua-tua nih, repot ini. Na'udzubillah min dzalik. Maka Sayyidina Umar berkata kepada para sahabat semua, saya mau nanya kepada kalian semua, itu surat idza jaa nasrullahi wal fath, artinya apa? Tafsirnya apa? Maka dijawab, oh tafsirnya, kalau kota Mekah sudah ditaklukkan, pertolongan Allah datang, nanti orang-orang akan berbondong masuk Islam. Di situ Rasulullah disuruh banyak bertasbih, tahmid, istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Iya. Wahai Abdullah bin Abbas, kalau kamu nafsirkan ini bagaimana? Di depan semua orang tua, anak kecil ini ngomong, ini surat pemberitahuan Nabi mau meninggal dunia. Ini pemberitahuan dari Allah, ajalnya Nabi sudah dekat. Padahal kan ayatnya gak ngomong gitu kan? Tapi kalau ditafsirkannya seperti itu, nanya semuanya, kok kamu bisa ngomong begini bagaimana? Ya udah jelas, kota Mekah ditaklukkan. Orang berbondong-bondong masuk Islam. Berarti kan tugasnya Nabi udah habis. Tugasnya selesai. Makanya sama Allah disuruh dikiran. Tasbih, tahmid, istighfar. Berarti udah siap-siap mau dijemput sama Allah. Udah, ini ajalnya Nabi mau datang. Allah udah ngasih tahu kita semua. Langsung sahabat yang besar, kalau begini boleh masuk. Ini. Yang ini boleh masuk. Nah, ini salah satu dalil adanya ilmu ta'wil Al-Quran. Menafsirkan Al-Quran dengan penafsiran yang mendalam. Penafsiran yang mendalam. Nah, itu nanti insya Allah Jumat yang akan datang, kita akan pelajari tafsir surat Al-Fatihah, baik yang zahirnya maupun yang batinnya, menurut yang dijelaskan oleh para ulama. Insya Allah ya sekitar 2 bulan Fatihah selesai. Itu sudah cepat itu. 8 kali pertemuan selesai, itu sudah cepat Al-Fatihah. Kan ada 7 ayat ya? 7 ayat. Insya Allah nanti satu kali pertemuan, 1 ayat 2 ayat lah. Tapi yang awal-awal masih tentang keutamaan surat Al-Fatihah, nama-nama surat Al-Fatihah, kapan diturunkan, ya, dan lain sebagainya. Amalan-amalan yang bisa dipelajari dari Al-Fatihah itu apa saja, insya Allah manfaat. Nah, di sini ada Dr. Hirmansa, ada Habib Muhammad, Ini Dokter Imansa biar ngasih tambahan sepatah dua patah kata. Ndak ketang saya. Hello. Gitu. Hah? Salam-salam. Oh, dititipkan saya salamnya nih ya. Salam untuk jenengan semua. Ya. Pekewoh mau ngomong. Iya, soalnya termasuk golongan orang tua nyemangati yang muda-muda. Kira-kira mana yang lebih muda, yang di kiri atau yang di kanan? Jenengan ngomong yang di kanan jadi yang di kiri, ngomong yang di kiri jadi yang di kanan. Insyaallah semua masih muda ya. Tapi ini yang paling muda ini. Ini Bib Muhammad ini. Kalau saya jelas rambut putih semua. Kalau Dokter Hermansa banyak itemnya masih. Bahkan enggak punya kumis, enggak punya jenggot. Kalau saya ini jenggotnya ya putih, alisnya udah mulai putih. Tapi Muhammad masih hitam semua. Ini pantas ngasih tambahan ya. Insyaallah manfaat. Monggo Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah ketemu lagi setelah hampir libur yang Jumatnya selama beberapa waktu. Insyaallah jadi awal yang penuh barokah untuk kita semuanya. Insyaallah ini tandanya awal itu kan pembukaan kan fataha. Berarti ini iftitahnya diniati dengan mau mempelajari tafsir surat Fatihah. Mudah-mudahan insyaallah setahun ini sampai Ramadan lagi kita penuh barokah berkat surat Fatihah. Untuk masalah bab tarawih, mau jujur boleh ya ini ya. Saya ini sebenarnya kalau tarawih itu dalam 20 rakaat bisa lebih dari satu kali menghatamkan Quran. Bisa lebih dari satu kali menghatamkan Quran. Saya itu kalau tarawih itu dan anehnya sekalipun saya menghatamkan Quran lebih dari satu kali yang jadi makmum saya pasti kecanduan. Itu murid-murid saya yang biasa tarawih-tarawih keliling ini itu kalau ikut saya pergi pengajian tarawih sama saya langsung seneng. Wah enak tarawihnya. Nah, saya itu kalau tarawih, saya niru adatnya Jawa Timur. Rokaat pertama, Alam Nasroh. Rokaat kedua, Kul Wallahu Ahad. Sholat berikutnya, rokaat pertama, Alam Taro. Rokaat kedua, Kul Wallahu Ahad. Pokoknya setiap rokaat kedua, pasti Kul Wallahu Ahad. Nah, kalau sholat tarawih, berarti 10 kali. Sholat 20 rokaat, berarti saya khatam Quran 3 kali lebih. Cukup satu kali sholat dan setiap saya hitung durasi waktu saya kalau sholat tarawih itu sejauh ini tidak pernah lebih dari setengah jam. Jadi makmum seneng semuanya kecuali sing wis ketuwen. Kenapa? Angel, sujudnya rukuknya sudah susah. Jadi menambahkan diri itu tadi bab tarawih. Ya kalau yang model begini jangan jenengan tiru yang model begini. Jenengan tiru yang kayak Abib Novel tadi. Dua rokaat. Gak apa-apa, gak ketang ikut sholatnya yang rokaat kedua cuma 3 menit gak apa-apa. Kan yang penting duduk dengarkan Al-Quran 2 juz. Masalah Quran dikatakan oleh Imam Busiri. Damat ladaina fafaqat kulla mu'jizatin minan nabiyina idhja'at walam tadumi. Kata Imam Busiri dalam syair purdahnya, abadi di tengah-tengah kita semuanya satu mukjizat yang mana mukjizat itu mengalahkan seluruh mukjizat nabi-nabi yang terdahulu. Nabi Musa bisa belah lautan, dipukulkan tongkat terbelah jadi 12 jalur. Karena sesuai dengan suku Bani Israel yang ikut waktu itu ada 12 suku. Itu sesuatu yang mengagumkan. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Nabi Ibrahim masuk ke dalam api, enggak kebakar sama sekali. Dan masih banyak mukjizat yang lainnya yang kita kagumi, tapi sesungguhnya semua mukjizat itu masih kalah dengan satu mukjizat yang ada di tengah-tengah kita, yang ada di rumah kita, sayangnya belas tidak pernah dibaca. Apa mukjizatnya? Al-Qur'an. Mukjizat Nabi ini. Dan ini sebuah keutamaan untuk umat Nabi Muhammad. Mukjizat nabinya tidak dirasakan hanya ketika nabinya masih hidup. Setelah nabinya wafat sampai akhir hari kiamat tetap dirasakan. Mukjizat yang lainnya. Nabi Muhammad pernah belah bulan. Kira-kira yang menyaksikan kehebatan belah bulan yang ada di waktu itu. Pernah mengeluarkan air dari jari jemari tangannya. Yang merasakan apa? Ya orang yang di masa itu. Tapi kalau Quran yang satu ini, sekalipun generasi setelahnya bisa menikmati. Mukjizat. Dan kalau kita sudah menyadari ini mukjizat di rumah kita, insya Allah kita bakal jadi orang yang rajin baca Quran. Kata Bapali dalam nasihatnya, Bapali bin Muhammad al-Hafsy, Syaibul Maulid mengatakan, saya ini bingung. Lah kok ada orang masih punya perasaan sumpek padahal di rumahnya punya Quran. Kenapa orang itu ketika dia sumpek, ketika dia gelisah dan lain sebagainya, itu kalau dia baca Quran diresapi betul, maka insya Allah semua kesumpekannya akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi baca Quran dengan tadabur. Makanya salah satu tombolnya hati maca Quran sama ini itu Quran dan tadabur. Nanti masalah gimana penghormatan sahabat terhadap Al-Quran, terus gimana reaksi sahabat terhadap hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran, insya Allah kalau dikasih kesempatan lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya, nanti bisa kita bahas masalah itu. Yang jelas, mukjizat sudah ada di rumah kita, tinggal kita mau menikmati mukjizatnya apa enggak. Kalau kita mau menikmati mukjizat, ya dibaca. Tidak ketang satu hari satu kali kita bawa itu Quran. Kita buka. Tapi kalau kita mau biarkan itu mukjizat ada di tengah-tengah kita tapi enggak pernah kita baca, ya berarti kita termasuk orang yang merugi. Berarti kita enggak termasuk orang yang merugi insyaallah. Dapat barokahnya Quran, dapat barokahnya Nabi, dapat barokahnya para sahabat dan dapat barokahnya orang-orang soleh. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat betul, Bib. Iya, ini kuliah 6 menit nih, bukan kuliah 7 menit ya. Bapak Ibu sekalian, itu tadi urean pembuka. Ya, urean pembuka untuk buka majelis ini ya nyemangati kita untuk lebih bersemangat mempelajari Al-Qur'an. Saya teringat pesannya ibunya Ustadz Yusuf Mansur. Ini selalu saya sampaikan di pengajian-pengajian. Ibunya Ustadz Yusuf Mansur tuh pesan pada Ustadz Yusuf Mansur, almarhumah ya, sudah meninggal ibu beliau belum lama, semoga Allah meletakkannya di surga tertinggi. Nak, pesannya itu sederhana. Nak, ibu tidak bangga kamu jadi orang yang paling kaya. Nak, ibu tidak bangga kamu jadi orang yang punya jabatan yang paling tinggi. Yang buat ibu bangga cuma satu. Nanti kalau ibu sudah meninggal di akhirat sana, dipanggil sama Allah, terus ditanya sama Allah, kamu nih hambaku perempuan datang ke akhirat bawa apa? Ibu kalau bisa jawab begini, ibu akan bangga. Ya Allah, saya gak bawa apa-apa. Saya cuma bawa anak saya hafal Al-Quran. Saya cuma bawa mantu saya yang hafal Al-Quran. Saya cuma bawa cucu saya yang hafal Al-Quran. Yusuf, itu yang buat ibumu bangga. Kalau kamu hafal Quran, istrimu hafal Quran, anak-anakmu, cucu ibu hafal Al-Quran. Ini ibu model begini ini sudah langka. Betul atau betul? Langka ya. Makanya ya anaknya jadi Yusuf Mansur. Jadi apa ya? Seorang ustaz ulama yang sangat kental dan asyik mensyiarkan Al-Quran. Memang karena peranan ibu yang luar biasa. Saya juga pernah dengar Ustaz Yusuf Mansur ceramah bareng sama saya. Beliau tuh ngasih ilustrasi menarik. Ibu-ibu, kata Ustaz Yusuf Mansur, bukan saya ini. Saya cuma copy paste. Ibu-ibu, coba ibu bayangkan, ibu lagi masak di dapur di rumah. Terus anak ibu pulang sekolah, assalamualaikum. Waalaikumsalam, lari ke dapur. Terus meluk ibu dari belakang. Sambil mengucapkan, selamat ulang tahun, Ma. Selamat ulang tahun, Ma. Gitu kan. Oh, ibu yang mau terima kasih. Mama, aku punya hadiah buat Mama. Hadiah ulang tahun buat Mama. Aku udah persiapkan hadiah ini satu bulan, Ma. Khusus buat Mama. Ya, silakan Mama berbalik. nomornya berbalik. Gitu kan? Mana hadiahnya? Tunggu sebentar ya, Ma ya. Terus anak yang mau gini, "Ma, aku cuma ngasih Mama hadiah ini. Satu bulan ini aku menghafalkan surat Yasin, hadiah buat ulang tahun Mama." Saya mau nanya ini. Ini anak model begini ketemunya di mana ini? Hah? Nah, kalau saya dapat dari Dr. Hirmansyah ini jadi gampang, tapi nirune rada angel. Ngaji renaknya suruh ngaji sak lembar 1000 iki lho masalahe. Ini juga motivasi anak baca Al-Qur'an. Ya. Itu ya murah. Orang tua ngasih 1000 itu sebetulnya dikit. Karena kalau anaknya ngaji, ganjarannya bapaknya langsung naik banyak. Wong dalam sebuah riwayat. Ya kalau saya yakin riwayat ini riwayat yang benar. Ya. Walaupun dhaif. Kisah gitu, kisah. Ada satu bapak disiksa di kubur. Karena amalnya kurang soleh. Muslim itu kan ada dua, ada tiga tahapan. Kuburan, mahsyar, teruskan perhitungan amal ya. Nah setelah diperhitungkan amal kan, sesuai perhitungan amalnya nanti masuk surga atau neraka. Tapi dalam perjalanan menuju surga atau neraka ini, masih banyak yang bisa terjadi. Dikubur, dosane akeh. Kalau masih dikubur tuh masih enak. Kenapa masih enak? Karena ada kemungkinan berubah. Muslim dikubur, dosanya banyak, disiksa. Ada kemungkinan berubah. Kemungkinan berubah dari mana? Dari orang-orang yang mendoakan. Dari mungkin dia dulu punya sedekah. Ya punya sedekah. Sedekahnya ini ternyata dimanfaatkan dengan baik oleh orang yang disedekahi. Akhirnya jadi amal soleh yang banyak. Pahalanya pun ngalir ke dia. Sehingga pahalanya nambah. Lama-lama juga dosanya kalah. Bisa terjadi. Termasuk yang satu ini. Bapak muslim meninggal, amal buruknya lebih banyak. Otomatis dikubur, diazab. Sekitar 3 tahun menjalani siksa kubur. Siksa kubur kok 3 tahun. Semenit aja itu ya luar biasa. Jenengan mau nyoba 3 tahun. Naudzubillah min. Min dzalik. Insyaallah semua selamat dari segala bentuk siksa dunia maupun akhirat. 3 tahun disiksa. Setelah 3 tahun berjalan, tiba-tiba malaikat menghentikan siksa kubur. Enggak datang lagi nih yang bagian nyiksa. Yang datang malaikat rahmat. Nyugui yang enak-enak. Lah si bapak ini ya bingung kok ya. Tanya malaikat. Kok malaikatnya diganti? Saya enggak disiksa, dikasih rahmat. Kan saya orang jelek, orang buruk, dosa saya banyak. Di alam sana itu orang jujur. Enggak ada yang terus apus-apusan gitu ya. Malaikat jawab. Ya memang kamu ini banyak dosa. Tapi ya bersyukurlah pada Allah. Mulai hari ini kamu udah enggak disiksa lagi. Kok bisa? Catatan amal kebajikanmu sudah bisa mengalahkan keburukanmu. Lah kok bisa? Lah kamu waktu meninggalkan punya anak kecil, masih bayi. Iya. Lah anakmu sekarang umurnya kan 3 tahun. Lah terus apa hubungannya dengan anak saya? Anak kamu hari ini belajar di TPA itu, anak-anak kecil. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho. Satu huruf pahalanya ngalir ke catatan amal kamu. Berkat anak kamu belajar alif, ba, ta ini, maka kamu diampuni Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau anak belajar alif ba ta, bapaknya yang sudah disiksa bisa dapat ampunan. Lah kinten-kinten kalau kita ngajari anak kita bukan alif ba ta, terus ngejak tadarus sampai khatam Al-Qur'an kira-kira bagaimana? Makanya orang-orang soleh terdahulu kalau anaknya khatam Al-Qur'an tuh dibuat pesta walimah. Kita kalau ngerti walimah tuh walimah apa? Walimatul urus, apalagi? Walimatul khitan gitu kan? Pesta kalau anaknya khitan sama pesta kalau anaknya nikah. Kalau orang-orang soleh terdahulu, anaknya itu menghatamkan Al-Quran. Bukan hafal. Anak yang kecil dikasih guru ngaji khusus satu, disuruh ngajari ngaji sampai bisa, terus disuruh nyemak, baca, sampai hatam. Kalau udah hatam, nih hatam yang pertama kali, diundangkan orang satu desa. Satu desa diundang, dikasih tahu, anak saya hari ini khatam. Yuk, khatamkan khatamannya anak saya sambil makan-makan. Itu dulu. Sekarang masih ada atau sudah langka? Ya, tapi masih ada. Saya lihat waktu itu rekamannya bapak-bapak ini, anaknya karena menghatamkan Al-Quran bersama teman-temannya yang lain di sebuah desa, itu diarak satu desa dinaikkan kuda itu. Ya diarak satu desa dinaikkan kuda. Kenapa? Ini khataman Al-Quran. Ini perlu di Solo dibuat gitu ya. Anak-anak yang khatam Quran itu dinaikkan apa? Diarak gitu. Biar punya rasa sama semangat, seneng. Nah, ada satu Habib terakhir ini untuk menutup malam hari ini. Ini kan baru permulaan dan sudah jam 10 lewat 5 menit. Sudah 2 jam paling tidak kita ngumpul dari mulai baca Yasin, sholawat tadi ya. Kalau ceramahnya ya kurang lebih 1 jam setengah sudah kita ngobrol-ngobrol. Ada namanya dulu Ali Zainal Abidin Al-Idrus. Itu anaknya khatamkan Al-Quran. Beliau itu enggak buat undangan, tapi pengumuman. Berani jenengan ngundang mantan pengumuman? Di radio, di TV gitu ya, di koran. Pengumuman. Besok tanggal sekian saya akan menikahkan anak saya. Seluruh warga Solo selama 7 hari berturut-turut saya undang sarapan, makan siang, makan malam, silakan datang ke rumah saya. Berani coba? Wong kita ini kalau pernikahan saja daftar undangan disortir. Iki coret, iki coret. Cek kaken, coret meneh. Ini bukan disortir, diumumkan. Pengumuman, pengumuman Habib Ali dan Abidin Ali terus. Pengumuman, pengumuman. Besok anak saya khataman. Mulai besok 7 hari berturut-turut di rumah saya pesta makan. Silakan datang sarapan, makan siang, makan malam. Yo satu kota seneng. Satu kota loh ini, bukan kampung. Seneng. 7 hari berturut-turut pesta makan. Nah, pertanyaannya, yang masak di dapur capek atau enggak capek? Capek kan ya? Capek. Tapi ini yang di dapur masak terus. Nah, kita tahu di Timur Tengah waktu itu masak itu bahan bakarnya pakai apa? Kayu. Lah kayu di Timur Tengah itu kan dari pohon korma ya. Ini butuh carinya kan di Padang Sahara, di perkebunan. Stok kayu bakar habis. Nah, punten. Lah kalau kayu bakarnya habis bisa masak enggak? Enggak bisa. Ini belum 7 hari, sudah hampir 7 hari kayu bakarnya habis. Ini tim pembantu lapor, lapor sama Habibnya nih, "Bib, kayu bakarnya habis." Habibnya jawab santai. Lah itu ada gudang kayu kan di pojok sana, gudang kayu saya di sana. Pembantunya mengatakan, "Loh, Bib, itu kan kayu gahru. Kayu gahru itu 1 kilonya sekarang yang bagus kualitasnya sekitar 40 juta. 1 kilo. Ini satu rumah isinya kayu gahru. Kalau diuangkan sekarang berapa triliun? Satu rumah besar isinya kayu gahru." Kata Habib ini, "Wahai pembantuku, kasih makan semua orang demi memuliakan Al-Quran. Ambil kayu gahrunya, bakaren jadi kayu bakar untuk masakkan tamu-tamu saya." Saya mau nanya, ada yang berani seperti ini zaman sekarang? Nah, kenapa ulama dulu kok berani? Karena beliau-beliau menghargai Al-Quran. Wa may yu'azzim sya'irallahi fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar Allah itu bukti muncul dari ketakwaan hatinya. Karena hatinya bagus, maka syiar Allah dimuliakan. Nah, moga-moga kita semua bisa menjadi orang-orang yang memuliakan Al-Quran. Nah, Jumat depan jenengan etok-etok bawa pulpen sama kertas. Etok-etok nulis. Walaupun enggak usah nulis, kantongi saja. Kalau ditanya kemarin mau ngapa? Aku meh sinau Al-Quran. Walaupun sampai sini kertas dijadikan pesawat. Enggak apa-apa. Pokoknya etok-etok bawa kertas sama pulpen. Jadi kalau di Sawang itu nanti kelihatannya bagus. Saya akan mengusahakan insyaallah soft-soft awal ini mau saya kasih meja. Jadi saya mau beli meja sebanyak mungkin. Nanti kalau rezekinya dapat meja 300, ya beli meja 300. Kalau rezekinya meja 400, ya 400. Rezekinya meja cuma 10, ya meja 10. 10, kasih meja. Biar apa? Jenengan kalau ngantuk gampang. Tidurnya enak. Ada sendenannya. Ya. Sama kalau mau naruh barang juga enak. Dan dilihat tuh juga enak. Walaupun gak ada apa-apanya. Dilihat enak. Kelihatan, Masya Allah. Setua-tua kok ya cik sinau gitu ya. Padahal ya orang lagi kesel cekelan mejo gitu. Tidak jadi masalah. Biar kelihatan, Pak. Bagus gitu ya. Karena kita akan mulai belajar tafsir. Santai. Banyak cerita. Sebetulnya ada satu cerita yang mau saya ceritakan sekarang. Nanti enggak seru. Jumat depan saja. Biar jenengan penasaran. Tolong sampaikan juga buat teman-teman yang di rumah. Walaupun radiusnya belum jauh. Mungkin Solo aja belum seluruh kota Solo ya. Tapi kalau Bekonang mungkin sampai. Setiap Jumat itu saya siarkan di radio komunitas sementara. Cuman pas majelis aja. Pas pengajian nih ya. Jumat jadi mulai jam 8 sampai selesai. Itu saya siarkan di radio FM 107.6. Jadi yang rumahnya Semanggi dan sekitarnya. Kira-kira sampai Pasar Nongko masih bisa nangkep. Kemudian sekitar perapatan Gendengan itu mungkin masih bisa ya. Jadi kalau rumahnya dekat-dekat yang di rumah bisa dikasih tahu. Coba pas Jumat saja ya, Jumat di setel radio 107.6. Moga-moga ya nyampe. Jadi yang rumah kalau enggak ada internet bisa dengarkan lewat radio. Nantinya saya pengen mengusahakan TV tapi yang untuk lokal sini aja ya. Mungkin 1 kilo 2 kilo. Sehingga 1 kilo 2 kilo itu bisa nonton juga, enggak usah pakai internet, dari rumah masing-masing pengennya seperti itu. Biar yang ngaji itu enggak capek-capek. Sehingga Dr. Irmansyah nanti bisa mantau dari rumahnya. Oh, sudah mulai pengajian nih. Ya, oh sekian. Jadi biar datangnya enak. Ya, biar datangnya enak gitu. Jangan nanti ada TV terus enggak datang, dok, wah repot. Rasih doen. Kalau gitu enggak jadi aja. Cukup jelas ya? Ya, kira-kira cocok gak dikasih tafsir surat Al-Fatihah? Itu yang tiap hari kita baca kan ya. Tiap hari kita baca. Jangan khawatir. Insya Allah. Jenengan gak usah banyak nulis. Itu setiap hadir pengajian saya kasih satu lembar folio bolak-balik. Udah ada tulisannya. Materinya sudah ada. Jadi nanti jenengan pulang itu bisa bawa oleh-oleh. Ini loh, tadi ngajinya bab ini. Tak terangke. Oh, Masya Allah jadi guru jenengan. Saya terangkan ya. Iki tafsir surat Al-Fatihah. Kau ngerti lah Al-Fatihah. Karpe apa Al-Fatihah. Gayanya begitu. Pokoknya gaya dulu lah. Zaman sekarang itu yang penting. Gayanya dulu. Apa itu? Insya Allah tiap Jumat satu lembar. Materi kajian ini kalau kita tulis. Satu lembar. Nanti kalau yang di rumah. Itu akan saya upload. Di website khusus. Berita Langit, www.beritalangit.com itu ya. Nanti akan saya upload di situ. Jadi bisa juga lihat di Berita Langit. Saya punya website judulnya Berita Langit. Jadi kalau berita dunia enggak saya siarkan di sana. Yang disiarkan cuma berita Langit. Yang di internet bisa ngambil di situ. Nah, maksudnya apa? Biar masing-masing bisa ngajari. Mungkin kan istrinya enggak ikut, nanti bisa ngajari istrinya. Ngene lho, Bu. Karepe iki ngene iki lho, Bu. Ngene lho. Nah istri-istri yang suaminya gak ikut kan bisa ngomong sama suaminya. Loh, aku ki mangkat yo ngaji tenan. Iki lo buktinya aku ngaji. Iki lo ngaji. Karena ada istri itu yang berangkat pengajian di sini, suaminya curiga. Apa yo ngaji tenan to ya? Tekan apa ora? Itu ya ada yang seperti itu. Cuman ngomong gak tekan. Kenapa ngomong ribut? Tapi batin di hati. Na'udzubillah min dzalik. Jadi biar ada bukti. Ini lo, saya berangkat ngaji pak. Ala kertas di fotokopi ya iso tak terangke pak gitu ya. Jok watir jaluk model apa tak terangke ini. Mirip Habib Novel aku ya iso. Model Habib Muhammad aku ya iso. Oh cuman mirip kok ya. Model bisa. Maksudnya begitu biar jadi ngajinya itu ndak kosong. Pulang ada yang dibawa. Tenang, gratis, enggak ada minta ganti fotokopi enggak ada. Tapi kalau jenengan ganti ngasih 100.000 ya saya terima. Oh, Habibnya geragas ini dia. Enggak ada ganti fotokopi. Ambil saja gratis. Minimal tiap Jumat saya akan buat 1.500 lembar. Tiap Jumat. Kalau ternyata nanti turah, jenengan bisa bawa lebih. Ya. Kalau kurang, yang jenengan nanti fotokopi sendiri. Nah, kalau udah dapat, tolong difotokopi, diperbanyak, dibagikan ke keluarga masing-masing. Enggak usah satu kampung. Fotokopi 5 saja niat dakwah bagikan dulurnya nyawa wajanan. Jadi biar majelis ini manfaatnya kemana-mana bukan cuma untuk kita sendiri. Siapa tahu nanti 30 tahun lagi kita baca lembaran itu kakek. Loh, ini dulu kakekmu waktu belajar di Ar-Raudhah ini. Saya masih ingat nih, Beb Muhammad tuh ngisi ini cuma 6 menit saja. Bisa-bisa ngomong gitu nanti sama sama cicitnya atau siapa gitu kan? Bisa. Maksud saya begitu ya. Terakhir, doakan pembangunan di belakang sana. Insya Allah nih hari Senin kita akan menggali pondasi untuk mihrab. Yang mau jadi tim kerja bakti gali pondasi, tiap malam di sini butuh teman-teman yang gali. Ya, kita baru punya 18 orang. Tiap malam gali. Kalau jenengan mau ikut gali pondasi, cuman gali pondasi. Malam ya. Malam silakan merapat ke sini. Ya, merapat ke sini insyaallah. Nah, itu pondasi untuk mihrab ini agak luas galiannya. Sebab di bawah mihrab itu saya buat ruang bawah tanah. Untuk topo broto zikir. Jadi kalau saya mau ngilang nanti dilihat di situ jenengan cari enggak ada. Habibnya kemana? Ambles ke dalam bumi. Nah, itu ruangannya agak besar ya. Agak besar itu kan butuh galinya agak banyak orang biar cepat rampung maksudnya. Biar cepat rampung. Ya. Tolong didoakan mudah lancar semua dan barokah. Nanti kalau udah jadi di sana bangunan seperti itu ya musala, itu ya masjid. Sehingga kalau jenengan pas lewat sholat di sini juga enak, ya. Mau ngaji di situ juga enak. Program saya ke depan saya mau cari satu guru ngaji. Kalau bisa hafal, kalau nggak hafal pokoknya yang suaranya syaratnya enak. Nah, kalau hafal nggak enak saya tolak. Jadi kalau yang hafal enak mesti saya terima. Kalau nggak hafal tapi enak suaranya, tajwidnya bagus, saya terima. Mau saya gunakan untuk ngajari saya dan teman-teman saya. Ngajar. Saya juga terus belajar. Saya itu suka belajar. Jadi nanti enak kalau ada guru ngaji yang pinter betul, suarane penak tenan. Minimal kalau mau pengajian yang baca Yasin jangan Mas Roni terus. Mas Roni itu lagunya enggak ganti-ganti. Gitu terus enak, tapi lagunya begitu terus. Jadi kalau ada yang suaranya enak lagi kan kita lebih mantap. Ya Yasin itu bacaan Al-Qur'an wajib dibaca di Raudhah sebelum mulai pengajian. Sebagai salah satu bentuk cinta pada Al-Qur'an, sebab Rasul bersabda sebagaimana dinukil oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, Yasin qalbul Qur'an. Surat Yasin adalah jantungnya Al-Qur'an. Semoga kita bisa bertemu Ahad Jumat depan dalam keadaan sehat wal afiah, berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita tutup. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Banyak ibu-ibu atau bapak-bapak yang nanya kepada teman-teman saya karena enggak berani nanya ke saya langsung. Habib, kami ini kadang pengen bantu Ar-Raudhah tapi cuma 5.000 rupiah, cuma 1.000 rupiah. Kalau mau ngasihkan ke Habib langsung itu pegewo. Mosok ngasih 1.000, ngasih 2.000. Banyak yang pengen ada kotak amal sehingga kalau nyemplung itu enggak ketoan. Nanti insyaallah khusus untuk pembangunan ini saja saya akan sediakan gentong amal bukan kotak. Gentong amal bukan kotak. Jadi bentuknya gentong mulai Jumat akan datang ya. Gentong warnanya yang laki sama perempuan saya bedakan, taruh di depan. Nanti saya tulis sih, gentong amal. Itu nanti jenengan kalau mau naruh 1.000 rupiah, 500 rupiah, mau 1 juta, cemplungkan ke situ saja hasilnya di sana. Ini saya dikritik banyak teman-teman saya. Habib, tolong untuk khusus yang satu ini, diizinkan untuk pakai kentong. Karena kami-kami yang punya 5.000 pekewo kalau mau ngasihkan langsung itu. Sebetulnya enggak apa-apa. Saya itu nerima 1.000, 2.000 podo wae. Enggak ada bedanya. Nerima 1 miliar sama 1.000 rupiah, insyaallah sama. Yang saya lihat niatnya orang yang ngasih. Memang efeknya beda. Nah, kalau 1.000 sama 1M kan efeknya beda. Tapi nerimanya sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.